Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita baca hadis yang ke-11 dari kitab Mudzakkiratul Haditsin Nabawi fil Aqidati wal Ittiba. Masih tersisa penjelasan dari hadis ini. Selanjutnya Al-Imam Al-Allamah Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah menyebutkan, berhukum terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam semua urusan dan memurnikan ketaatan serta pengikutan kepada beliau, baik itu dalam perkara kecil maupun besar dari urusan agama, serta menjauhi semua bentuk kebid'ahan dan meninggalkan berbagai macam pendapat-pendapat manusia, serta bermaksiat kepada Rasulullah. Dengan inilah, dengan melaksanakan konsep seperti ini dan meninggalkan larangan-larangan yang disebutkan tadi, dengannya lah, bukan dengan yang lainnya, akan tercipta persatuan kaum muslimin dan akan tegak persatuan yang mereka cita-citakan. Dan sangat pantas untuk kemudian mereka dikatakan sebagai orang-orang yang berpegang teguh dengan tali Allah tabaraka wa ta'ala. Dan inilah realita yang Allah tabaraka wa ta'ala inginkan. Inilah kenyataan yang Allah maukan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberi pembebanan syariat terhadap umat Islam, terhadap umat manusia, agar bersatu di atasnya, di atas agama, bersatu berkumpul di atas apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan persatuan politik yang disertai dengan berbagai macam perbedaan akidah dan perbedaan sumber pemikiran dan tujuan. Bukan itu yang dimaukan. Dan bukan itu yang akan mewujudkan persatuan mereka. Lah. Berbagai macam warna-warni persatuan meskipun terwujud secara zahir dan itu sangat tidak mungkin akan terwujud dan mustahil, sangat tepat terhadap orang-orang itu untuk diarahkan kepada mereka firman Allah tabaraka wa ta'ala, tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau sangka mereka bersatu, berkumpul, tetapi hati mereka tercerai-berai. Hati mereka terpisah-pisah. Hati mereka centang perenang. Zahirnya mereka bersatu. Di antara yang mewujudkan atau yang menggambarkan betapa persatuan dengan metode persatuan politik tidak akan pernah terwujud adalah ungkapan sebagian mereka yang menyatakan bahwa tidak ada musuh dan teman abadi dalam politik, yang ada hanyalah kepentingan. Inilah yang akan mereka wujudkan. Engkau lihat di satu waktu mereka berjalan bersama fulan, bersama Allan. Di lain kesempatan bersama fulan, bersama Allan. Berkoalisi bersama ini, bersama itu, di lain kesempatan dengan yang lain. Semua karena kembali kepada kepentingan tadi. Nah, bisa jadi satu waktu dia bersama ini, di lain kesempatan tidak, karena tidak menguntungkan dia. Atau yang tadinya barakallahu fikum dengan ini dia sampai gontok-gontokan, kelahi, berdarah-darah. Tapi di lain waktu bisa berubah karena kepentingan ternyata sama atau lebih menguntungkan bagi dia. Fa ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, maka apapun itu dari berbagai macam kedekatan, pertemanan, persahabatan yang memang dibangun di atas unsur dan kepentingan duniawi tidak akan pernah terwujud dan memberikan solusi. Ikhwani fid din a'azzakumullah. Kemudian perkara kedua, atau perkara yang ketiga, dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala ridai bagi hambanya, setelah kita sebutkan poin pertama dan kedua, yang pertama adalah agar beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Yang kedua, agar berpegang teguh dengan tali Allah dan jangan bercerai-berai. Selanjutnya, yang ketiga kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, munasahatu wulati amril muslimin. Memberi nasihat kepada pemerintah kaum muslimin. Dan nasihat ini akan terwujud. Nasihat kepada penguasa akan terwujud dengan berta'awun bersama mereka di atas al-haq. Berta'awun di atas kebenaran. Serta taat kepada mereka dalam kebenaran. Memerintahkan mereka, mengingatkan mereka, tatkala mereka lupa, ketika mereka lalai. Diingatkan. Tentunya dengan adab, dengan hikmah, dengan tidak menyebarkan aib, dengan penuh kelemah lembutan dan kasih sayang, ini akan lebih mudah diterima. Dan memang demikianlah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan secara umum kepada seluruh umat manusia, dilakukan dengan kelemah lembutan kepada kaum muslimin secara umum, apalagi kepada penguasa. Maka narifku fi syai'in illa zana. Tidaklah sikap kelemah lembutan ada pada sesuatu kecuali menghiasinya, memperindahnya. Wa ma nuzi'a an syai'in illa syana. Tetapi jika sikap kelemah lembutan dicabut dari sesuatu, sebaliknya yang terjadi. Merusaknya, memperburuknya. Dan memberitahu mereka apa yang mereka lalai darinya ketika mereka tidak menunaikan hak-hak kaum muslimin. Diingatkan. Ketika kita mengingatkan sikap al-khuruj ala ulatil umur, sikap pemberontakan kepada penguasa, bukan dalam makna dan dalam pengertian jangan bersu'udzon, apalagi sampai pada tingkatan menuduh bahwa kita ridha dengan berbagai macam kezaliman ketika muncul dari penguasa. Lah, bukan maknanya kita ridha, bukan maknanya kita senang, bukan bermakna kita membiarkan. Lah, dan itu tidak boleh terjadi. Diingatkan. Menyampaikan lewat pintu, jalan, dan siapa yang bisa tersampaikan nasihat kita kepada mereka. Demikian pula kata Syekh, wa tarkul khuruj alaihim, dan tidak memberontak kepada penguasa. Yakin dan pasti, tidaklah terjadi sebuah pemberontakan kecuali barakallahu fikum mafsadah yang muncul jauh lebih besar. Mafsadah dan kerusakan yang akan terjadi akan jauh lebih besar dibandingkan kemungkaran yang sebelumnya kita ingkari. Sehingga barakallahu fikum, untuk sampai kepada tingkat pengambilan keputusan untuk melakukan sebuah pemberontakan kepada penguasa, ini harus diserahkan kepada ahlul khibrah, kepada ar-rabbaniyun, kepada ulama, yang mereka akan menimbang dengan tinjauan nusus asy-syar'iyyah dan akan menimbang maslahat dari mafsadahnya. Al-ulama, ini semua adalah bentuk nasihat kepada penguasa. Demikian pula salat di belakang mereka, berjihad bersama mereka, berjihad di belakang benderanya pemerintah, bukan berjihad melawan penguasa. Apalagi mendefinisikan dengan definisi yang salah yang penuh dengan kebatilan dengan menyatakan afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair, bahwa jihad yang paling utama adalah mengucapkan al-haq di sisi penguasa yang zalim. Jangan memahami dengan akalmu yang sempit dan pemikiranmu yang pendek. Demikian pula barakallahu fikum wa adai sadaqat ilaihim, dan memberikan sedekah kepada mereka. Oleh karena itu barakallahu fikum, di antara pelajaran penting yang kita sebutkan dari pembahasan hadis yang pertama, na'am barakallahu fikum, di mana al-Imam Rabi' bin Hadi al-Madkhali hafizahullahu ta'ala menyebutkan dalam pelajaran penting yang keempat, annal imam huwa alladhi yatawalla qadda az-zakah wa sarfaha imma bi nafsihi aw na'ibihi, bahwa imam dialah yang berkuasa untuk mengambil zakat dan mengarahkannya. Barakallahu fikum, ke tempat mana yang memang ditujukan kepada pihak-pihak yang berhak, baik sendiri ataupun naibnya, wakil atau penggantinya. Kemudian Syekh menyatakan wa tarkul khuruj alaihim bisayf idza zahara minhum hayf aw su' al-ushra aw al-ishra, tidak memberontak kepada mereka dengan pedang jika nampak dari mereka kezaliman ataupun na'am sikap yang buruk. Wa du'a lahum bis-salah, dan mendoakan kebaikan bagi penguasa. Mendoakan kebaikan. Coba kita pikir, dengan kita barakallahu fikum mendoakan kebaikan bagi penguasa, maka akan menjadi sebab kebaikan bagi dirinya dan bagi semua rakyat. Sebagaimana mendoakan kejelekan bagi penguasa, maka menjadi sebab keburukan bagi dia dan bagi semua rakyat. Maka di mana kira-kira akal ini? Kita lebih memilih yang mana kalau begitu? Antara mendoakan mereka dengan doa kebaikan atau doa kebinasaan dan kerusakan. Maka subhanallah, betapa as-salafun as-salih rahimahumullahu jami'an menjadi teladan yang luar biasa dalam bab ini. Sampai-sampai di antara mereka ada yang menyatakan, seandainya aku memiliki satu doa yang pasti doa itu dikabulkan Allah tabaraka wa ta'ala, niscaya akan aku peruntukkan doa itu untuk penguasa. Subhanallah. Yang dia pikirkan bukan dirinya, keluarganya, anak keturunannya, tapi yang dia pikirkan penguasa, karena akan memberikan dampak positif, akan tersebar kebaikan kepada semuanya, termasuk dia yang akan menikmatinya. Sekali lagi barakallahu fikum, di mana akal? Maka subhanallah, di antara materi daurah yang akan dilaksanakan di Merauke mulai besok hari Jumat, dimulai khutbah Jumat, Ustazuna Ustaz Abu Abdullah Luqman Ba'abdu hafizahullahu ta'ala, temanya adalah persiapkan doa terbaikmu untuk pemerintah. Masya Allah. Disinilah betapa para asatidzah hafizahumullahu jami'an punya perhatian yang besar terhadap bab ini. Dan tidak pernah berhenti mereka dari waktu ke waktu, dari tempat satu ke tempat yang lain, antara satu asatidzah dengan asatidzah yang lainnya, terus tidak pernah bosan mereka. Karena memang barakallahu fikum, ahlul bab khawatir mereka juga tidak pernah capek, tidak pernah lelah, tidak pernah bergotong royong, lelah dalam melakukan berbagai macam makar. Didukung dengan berbagai macam bentuk media-media untuk menanamkan sikap dan sifat al-khuruj kepada penguasa. Menanamkan api permusuhan dan kebencian di hati rakyat kepada penguasanya. Dan kemudian Syekh menyatakan, dan agar mereka tidak menipu penguasa dengan sanjungan-sanjungan dusta. Ini sikap dan prinsip Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah bukan tipe-tipe penjilat kepada penguasa. Dan mereka tidak mengharapkan apa yang ada di sisi penguasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ahlus Sunnah tidak pernah sibuk untuk membawa belangko-belangko map-map yang berisi permohonan-permohonan bantuan ini, bantuan itu, minta ini, minta itu. Walhamdulillah. Nah, namun yang sangat miris dan menyedihkan, sebagian orang luar biasa menjadi penjilat kepada penguasa. Esok atau di satu waktu mereka luar biasa menjatuhkan penguasa. Pada kesempatan tertentu datang minta bawa proposal ini dan itu. Ahlus Sunnah berani menasihati dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik. Dan tidak menjadi orang-orang penjilat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Itu namanya orang yang menasihati. Bukan sudah berbagai macam tindak kezaliman yang muncul dari lisannya adalah semua sanjungan, pujian. Tidak ada satupun pemimpin terbaik dibandingkan Anda di zaman ini. Tidak ada seorang pun pemimpin yang memberikan suatu kebijakan yang lebih baik dibandingkan Anda. Padahal sudah sedemikian banyak kerusakan terjadi. Harus diingatkan. Kalau memang itu salah, diingatkan dengan cara yang baik. Sekali lagi. Ini orang yang menginginkan nasihat. Nasihat itu berfungsi untuk kebaikan bagi semuanya. Bukan nasihat secara lisan penuh dengan sanjungan. Namun yang dia harapkan adalah untuk kepentingan pribadinya. Dan hakikatnya dia telah menipu dirinya, menipu penguasanya, dan akan menghancurkan semua rakyat. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, dan ini adalah poin pertama dari tiga hal yang Allah murka atas kita. An-nahyu an qila wa qal. Larangan dari qila wa qala. Menyebarkan berita-berita yang tidak jelas. Menyebarkan berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Bahkan lebih cenderung mengandung kebatilan dan hoax. Kila waqal, kata fulan, kata si Alan. Dan makna kila waqal, kata Syekh adalah al-khawf fil batil. Berbicara kebatilan, wa isya'atul fawahish, dan menyebarkan kekejian-kekejian wa nashrul isya'at wal akhbar al kadzibah, dan menyebarkan siaran-siaran dan berita-berita dusta, hoax. Padahal sungguh barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam sudah pernah mengingatkan, kafa bil mar'i kadziban an yuhaddits bi kulli ma sami'a, cukuplah seseorang itu dikatakan pendusta, dia menyampaikan, menceritakan semua yang dia dengar. Pokoknya apa saja didengar, disampaikan. Apa saja yang didengar, di-share. Tidak pernah ada filter, tidak pernah ada penyaring. Tidak pernah ada, barakallahu fikum, tabayyun. Tidak ada lagi istilah itu pada dia. Pokoknya sebar. Demikian pula barakallahu fikum, masuk dalam kategori qila wa qal adalah al-ighraq fi fardhi masail lam taqa wal ijabat anha qabla wuqu'iha. Tenggelam dalam membahas masalah-masalah yang belum terjadi dan menjawabnya sebelum terjadi perkara tersebut. Sudah sibuk berandai-andai tentang apa yang bakal terjadi. Nah, fa inna hadza yusrifu al-muslimina an dirasati al-kitab was-sunnah. Tidak usah terlalu sibuk qila wa qal. Hadapi kenyataan hidupmu saat ini. Engkau dihadapkan kepada kewajiban untuk belajar. Jangan memalingkan kaum muslimin dari belajar kitab was sunnah. Dan menyibukkan mereka dari menghafalnya dan memahaminya. Dan telah kita sebutkan dalam kajian usulul iman, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberikan bimbingan tentang masalah tafaqquh, belajar agama disertai dengan memahami maknanya, menghafalkan nususnya dan menyebarkannya, mendakwakannya. Muncullah berbagai macam teori-teori yang semakin hari semakin nampak padanya kemunduran. Sekarang ini bukan zamannya lagi anak-anak di pesantren, di sekolah itu harus duduk menghafal. Jangan sibukkan dengan hafalan. Mulai ingin digeser dari da'bus salaf, dari metode, kebiasaan, warisan peninggalan yang sudah diwariskan salafun as-salih rahimahumullah. Dan mereka as-salaf dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, telah mewariskan metode menghafal itu dari para sahabat. Bagaimana para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in sibuk dengan menghafal. Membahas berbagai macam kebatilan yang tidak didasarkan kepada pijakan yang jelas. Termasuk dalam metode perdebatan. Perdebatan yang berbicara tentang urusan agama. Menurut saya, tidak akan pernah selesai. Kaedahnya sudah jelas. Kalau terjadi perbedaan, maka merujuklah kepada garis lurus. Jangan memiliki kecenderungan untuk menyeleweng dan menyimpang, merujuk kepada kitab dan sunnah. Wa khamisuha, yang kelima, an-nahyu an kasrati su'al, larangan dari banyak bertanya atau banyak meminta. Wa huwa yashmulu su'alan nasi ma fi aydihim minal mal wa ghairihi. Dan ini, larangan ini mencakup permintaan manusia terhadap apa yang ada di tangan manusia, baik berupa harta ataupun yang lain. Wa inzal hajatihi bihim, dan menggantungkan hajat kebutuhannya kepada mereka. Dan ini tidak pantas bagi seorang muslim yang menginginkan menjadi seorang yang aziz, yang mulia, yang terhormat, dengan meminta-minta kepada manusia. Orang kalau sudah terjebak dalam hutang budi, berat. Fasu'alun nasi muharramun fil asal, pada dasarnya hukum asalnya meminta-minta kepada manusia adalah haram. Wala yajuzu illa fi halid darurah, dan tidak boleh kecuali dalam kondisi darurat. Sebagaimana barakallahu fikum syekh ingin menggambarkan kepada kita, meminta kepada manusia dalam kondisi tidak darurat ini memiliki tiga mafsadah. Mafsadah atau kerusakan yang pertama adalah mafsadatul iftiqar ila ghairillah, mengandung bentuk sikap butuh kepada selain Allah. Dan ini mengandung bentuk, saya katakan bentuk dari kesyirikan. Meskipun tidak mengantarkan kepada syirik akbar, namun terkandung kepada bagaimana tingkat penyandaran dia kepadanya. Dan kerusakan yang kedua adalah mafsadah berupa menyakiti makhluk dari orang yang kita mintai, memberatkan dia, menyulitkan dia, dan ini mengandung bentuk kezaliman kepada makhluk. Dan yang ketiga, mafsadah az-zul li ghairillah, ada bentuk perendahan diri kepada selain Allah, dan itu menzalimi diri. Menzalimi diri pribadi. Ini bila yang dimintai tersebut orang hidup dan orang yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan apa yang kita minta. Lalu bagaimana, kata Syekh, dengan meminta kepada mayit ataupun orang gaib yang tidak memiliki kemampuan untuk menunaikan apa yang kita minta kecuali Allah subhanahu wa ta'ala? Di sini Syekh kembali mengajarkan tentang prinsip tauhid. Bahwa al-isti'anah, meminta pertolongan, meminta bantuan kepada makhluk, harus terpenuhi tiga syaratnya. Jika tidak terpenuhi salah satunya, maka itu adalah kesyirikan. Orangnya hidup, orangnya ada, dan memiliki kemampuan untuk memberi bantuan. Maka sebagaimana larangan dalam hadis ini dari banyak meminta-minta juga mencakup larangan dari bertanya tentang pertanyaan ilmiah. Maksudnya bertanya seputar ilmu. Kalau tadi urusan harta, bertanya tentang ilmu pun masuk dalam kategori larangan ini. Bagaimana bentuk bertanya yang dilarang dalam bab ilmu? Allati yaqsudu minha ta'annud. Dia memaksudkan darinya sikap keras kepala. Dia bertanya tapi suka membangkang. Bertanya tapi ngeyel. Tidak cukup sekali dijelaskan kepada dia. Ini termasuk jenis tipe penanya yang harus mewaspadai dirinya dan diwaspadai oleh orang yang ia tanya. Wa itharatan nizaa wal jidal bil batil, dan menimbulkan perselisihan dan jidal dengan kebatilan. Ini tidak boleh. Termasuk pula di antara yang dilarang, kata para ulama, Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan dalam Syarah Bulughul Maram, Fathu Dzil Jalal wal Ikram, ketika seseorang bertanya dengan ia ingin menampakkan dirinya sebagai orang yang pintar dalam bertanya, ingin tampak sebagai orang yang berilmu, atau tipe orang bertanya ingin mencari kelemahan yang dia tanya, kelemahan gurunya, kelemahan ustadznya, kelemahan kiainya, dan siapa saja. Nah, yang seperti ini masuk dalam kategori yang terlarang. Termasuk pula Syekh mengingatkan kembali adalah tenggelam di dalam membahas perkara-perkara yang belum terjadi. Seperti gambaran yang ada pada An-Nahyu an qila wa qal. Jangan sampai Syekh Ibnu Utsaimin mengingatkan dalam penjelasan hadis ini, jangan sampai karena engkau memiliki sifat yang kurang baik dalam bertanya dan di saat bertanya dan konteks yang engkau tanyakan kepada gurumu, ini akan menimbulkan kebosanan pada dirinya, sehingga akan menimbulkan mudarat bagi dirimu dan sang guru. Nah, akan menimbulkan kebosanan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Tersisa poin yang ke-6, insyaallah kita lanjutkan dalam kesempatan-kesempatan berikutnya biidznillah ta'ala. Jazakumullahu khairan, aktafi bihadzal miqdar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.